yang pun dapat menjaga, walaupun sedetik saja. Israel sang pencabut nyawa kan membawamu saat itu ke tempat asal mula. Wahai insan yang berdosa, bagaimanakah oh sakitnya kala nyawamu dicabutnya. Jerit rintihmu sia-sia, tapi bagi yang bertakwa kala dicabut nyawanya bagaikan wahai insan yang berdosa, bagaimanakah oh sakitnya kala nyawamu dicabutnya. Jerit rintihmu sia-sia, tapi bagi yang bertakwa kala dicabut nyawanya bagaikan